Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida, amma ba'd. Khana fi dina azani wa a'azakumullah. Kita melanjutkan kembali kitab Mukhtasar Targhib at-Tarhib lil Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih melanjutkan targhib fil hatsi 'ala shadaqah. Anjuran untuk bersedekah. Wa ma ja'a fi juhdil muqil. Kita sudah baca hadis yang pertama di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan man tasaddaqa bi adli tamratin atau bi idli tamratin. Barang siapa yang bersedekah yang sedekahnya itu seperti sebanding setara dengan satu korma min kasbin thayyibin, dari hasil yang halal. Wa la yaqulu Allah illa thayyiba, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Fa innallaha yaqbaluha bi yaminih, Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Wa yurabbiha li sahibiha, dan diperbanyak untuk pelakunya, dikembangkan untuk pelakunya. Kama yurabbi ahadukum faluwahu, sebagaimana seorang itu mengembangkan anak kudanya. Hatta takuna misl jabal, sehingga seperti gunung. Baik. Khanifidina azani wa azakumullah. Ini anjuran untuk bersedekah. Anjuran untuk bersedekah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah kecuali dari harta yang halal, kecuali dari hasil yang halal. Baik. Sekarang kita masuk di hadis berikutnya. Irzam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa ana Aisyah radhiyallahu anha annahum dzabahu syatan, bahwasanya mereka menyembelih kambing. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minha, apa yang tersisa darinya? Setelah dibagi-bagikan, Rasul tanya, masih sisa apa itu? masih sisa apanya yang belum dibagikan? Qalat, kata Aisyah, ma baqiya illa katifuha. Tidak tersisa kecuali katifnya. Katif itu lengan, paha. Semuanya sudah dibagikan, tersisa katifnya. Naam. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baqiya kulluha ghaira katifiha. Kata Rasulullah, semuanya baqiya, tersisa. Semuanya tersisa selain katifnya. Selain katifnya. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Wa ma'nahu, maknanya, annahum tasaddaqu biha illa katifuha. Mereka mensedekahkan kambing itu kecuali katifnya. Baik. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Perlu difahami, ketika seorang itu mensodakohkan harta yang dia miliki, harta yang telah dia sodakohkan itulah miliknya, itulah yang baqiya, itulah yang tetap awet miliknya. Adapun yang belum disodakohkan itu bukan miliknya, milik orang lain. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya, kambingnya sisa apanya ini? Dijawab oleh Aisyah, sisa lengannya, katifnya. Ini yang masih ada, yang belum dikasihkan orang. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tersisa itu semuanya. Apa yang sudah diserahkan itulah yang baki, ya, itu yang tetap, itu yang milik kalian. Ya. Yang masih ada itu bukan milik kalian. Ya. Sehingga Al-Hafidz Al-Mundhir rahimahullah telah menyatakan maknahu ai baqiyat lana fil akhirah. Ya. Untuk kami di akhirat. Baqiya, tersisa untuk kami di akhirat. Kecuali katifnya, kecuali lengannya, ini karena belum diserahkan, belum disodakohkan. Yang sudah disodakohkan itulah milik kita. Ini maknanya. Jadi ikhwan fiddin azani wa azakumullah, ketika seorang itu mensodakohkan hartanya dan sebagian hartanya disimpan, ya, di rekeningnya, di tabungannya, di rumahnya. Harta yang menjadi miliknya adalah apa yang sudah disodakohkan. Yang dia sodakohkan kepada fuqara wal masakin. Yang dia sodakohkan untuk jalan-jalan Allah. Itu milik dia. Itu yang dicatat milik dia. Ya. Meskipun orang beranggapan, itu kan sudah diserahkan. Ya. Itu milik dia. Nah, itu yang asli harta dia. Yang telah dia serahkan di jalan-jalan Allah. Adapun yang dia simpan, yang masih dia pegang, itu bukan miliknya. Itu milik ahli warisnya. Naam, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Sehingga ini anjuran, ya, bagi kita semuanya. Jika ingin berbekal nanti di akhirat, maka bersodakohlah. Jika ingin berbekal nanti di akhirat, baik, maka bersodakohlah. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Seluruh apa yang kita serahkan di jalan Allah itu milik kita. Apa-apa yang kita simpan itu bukan milik kita. Naam. Istamir. Amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat shadaqatun min malin, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi afin illa izzan, tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba kemuliaan bi'afin, dengan pemaafan, kecuali izzan, kecuali kemuliaan. Ketika seorang memberikan maaf, taib, maka dia tambah mulia. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, dan tidaklah seorang itu tawadhu, merendahkan dirinya kepada Allah, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Naam. Di sini syahidnya bahwasanya sedekah itu tidak akan membuat harta kita berkurang. Bahkan yazdad, bertambah dan bertambah. Sebagaimana hadis yang pertama yang sudah kita lewati, dikembangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperbanyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, harta yang kita sedekahkan menjadi barokah ya, hartanya dari sisi nominalnya ya, mungkin kalau dihitung-hitung berkurang, tapi dia itu berkembang barokah. Tidak akan jatuh miskin orang-orang yang bersedekah. Sedekah tidak akan menjadikan, menjerumuskan pelakunya ke dalam kemiskinan. Mana kosot sedekotun min malin. Bahkan dikembangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hatta takuna misral jabal, sampai seperti gunung ya, bertambah banyak. Taib, apa yang dia miliki disebabkan dia bersedekah. Jadi di sini pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar kita tidak takut miskin ketika bersedekah. Naam. Karena setan itu menakut-nakuti dengan kefakiran. Kalau mau sedekah, ditakut-takuti akan fakir. Ditakut-takuti kebutuhan masih banyak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan di sini, taib, sedekah itu tidak membuat seorang itu miskin. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam hadis qudsi, anfik ya bana Adam, wahai anak Adam, berinfaklah. Wahai anak Adam, bersedekahlah. Yunfak alaik, akan dikasih infak padamu, akan diberikan sedekah kepadamu. Ya. Nah, ini janji Allah subhanahu wa ta'ala, akan ditambahi hartanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibad fihi, tidaklah suatu pagi hamba-hamba Allah yang hidup di situ kecuali malakan yanzilan, kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti orang yang berinfak. Didoakan oleh malaikat. Ya Allah, orang-orang yang berinfak kasih ganti. Dan malaikat yang satunya berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, orang-orang yang enggak mau sedekah talafan, rusaklah, rusakkan hartanya, hancurkan hartanya. Doa dari malaikat. Maka orang-orang yang gemar bersedekah, tentunya sedekah di jalan-jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, taib, akan mendapatkan ganti yang lebih banyak. Akan dikembangkan hartanya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Naam. Ini agar kita semangat untuk bersedekah dan tidak khawatir untuk jatuh ke dalam kemiskinan karena sedekah. Baik, istighfar. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, ayyukum, siapakah di antara kalian yang lebih senang, ahabbu ahabba ilaihi, yang lebih menyenangi malu warifi, hartanya ahli warisnya, dibandingkan min mali, dibandingkan hartanya sendiri. Siapakah di antara kalian yang lebih senang harta orang lain dibandingkan hartanya sendiri? Qalu, kata para sahabat, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa malu ahabbu ilaih. Ya Rasulullah, tidak ada satupun di antara kami kecuali lebih senang hartanya sendiri. Pernyataan para sahabat, ma minna ahadun, tidak ada seorang pun di antara kami kecuali lebih senang hartanya sendiri dibandingkan harta orang lain. Qala, maka harus menyatakan, fa inna ma lahu ma qaddama. Hartanya seorang itu adalah harta yang telah dia serangkan, yang telah dia sedekahkan, yang telah dia infakkan di jalan Allah, itu hartanya. Wa ma la warithihi, dan harta ahli warisnya, harta anak-anaknya, harta orang lain, ma'akharoha, yang dia simpan, itu harta orang lain, bukan hartanya. Rawahul Bukhari wan Nasa'i. Naam. Ikhwani fidina azani wa a'azzakumullah, ini kembali anjuran, hasungan untuk bersedekah. Apa yang sudah kita lepas dari tangan kita, apa yang sudah kita infakkan, apa yang sudah kita sedekahkan, itulah milik kita. Yang kita masukkan di rekening kita, yang kita simpan di lemari-lemari kita, yang disimpan di celengan-celengan kita, itu hartanya orang lain. Itu hartanya ahli waris kita. Harta istri kita, itu hartanya anak-anak kita, bukan harta kita. Harta kita adalah yang telah kita lepas, yang telah kita infakkan, yang telah kita sedekahkan. Maka Rasulullah menyatakan kebanyakan orang itu lebih senang hartanya orang lain dibandingkan hartanya sendiri. Karena jika ditimbang, jika dibandingkan, lebih banyak harta yang dia simpan dibandingkan harta yang dia sedekahkan. Dia lebih senang harta orang lain dibandingkan hartanya sendiri. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik, ini anjuran untuk bersedekah. Baik, mustamin. Wa anhu, masih dari Ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyaqi ahadukum wajhun nar, jagalah. Hati-hatilah salah seorang di antara kalian wajahnya dari neraka. Jagalah wajahnya dari neraka, jangan sampai masuk neraka. Walau bisyikki tamrotin, meskipun bersodako dengan separuh tamroh, separuh korma. Rawi Ahmad bi isnadin sahih, hadisnya disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Di dalam riwayat yang lainnya harus menyatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrotin, takutlah kalian kepada neraka meskipun dengan bersodako setengah korma. Ini menunjukkan tidak boleh meremehkan sedekah meskipun minim. Ya. Sampai beliau gambarkan setengah korma. Apa sih yang bisa diperbuat dengan setengah korma? Ketika orang itu kekenyangan, kelaparan, setengah korma itu sangat berharga. Bagi mereka-mereka yang sudah beberapa hari tidak makan, sangat berharga untuk orang lain. Maka di antara cara untuk kita terhindar dari neraka adalah bersedekah. Dengan cara bersedekah, itu diantara cara kita terhindar dari neraka. Naam, banyak-banyak bersedekah. Di sini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan meskipun separuh dari korma. Ya. Meskipun separuh dari korma. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyatakan bahwasanya seorang hamba itu akan dinaungi dengan sedekahnya yaumul qiyamah. Ketika matahari didekatkan, ketika semua umat manusia kepanasan, maka orang-orang yang rajin sedekah itu dipayungi dengan sedekahnya. Ya. Dipayungi dengan sedekahnya. Sehingga disebutkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah dalam Targhib wa Tarhib, ini tidak dibawakan di Muktasornya kalau enggak salah, ada seorang tabi'in Marsad bin Abi Abdullah Al-Yazani, beliau ini setiap berangkat ke masjid pasti di kantongnya itu nyakui sesuatu untuk sedekah. Ya. Apakah itu uang? Apakah itu roti? Ataukah itu buah? Pasti. Ya. Setiap berangkat ke masjid pasti di kantongnya ada sesuatu yang dipakai untuk sedekah. Sampai disebutkan sampai suatu ketika dilihat itu di kantongnya ada bawang. Di kantongnya ada bawang. Nah, kemudian ada yang ingatkan, itu kan nanti bisa apa membuat aromanya tidak sedap ya, karena ngantongi bawang. Kemudian dia menyatakan, inni lam ajid fil baiti syai'an atau saddaqu bihi ghairahu. Aku tidak mendapatkan apapun di rumahku yang bisa aku pakai untuk sedekah. Ya. Setiap berangkat ke masjid ngantongi suatu untuk disedekahkan. Ya. Dan ketika tidak mendapatkan apapun, hanya bawang yang ada di rumahnya, dia bawa, dia kantongi, dia sakui. Karena tidak ada yang bisa disedekahkan. Sampai ketika diingatkan, loh, nanti kan membuat bajumu itu beraroma tidak sedap. Nah, aku tidak mendapatkan selain ini di rumahku untuk aku pakai sedekah. Inna uhaddadzani rajulun min ashabi Rasulillah, telah mengkhabarkan kepadaku salah seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dhillul mu'min yaumal qiyamah shadaqatuhu. Naungan seorang mukmin pada hari kiamat itu adalah sedekahnya. Payungnya seorang mukmin dari dekatnya matahari yang begitu sangat-sangat dekatnya itu sedekahnya. Sehingga semangat mendapat hadis ini, berangkat ke masjid pasti sedekah. Ya. Apapun yang dijumpai di rumahnya. Baik. Ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Inilah gambaran generasi terbaik umat ini yang mendapatkan pujian Allah dan Rasulnya. Nah, ketika mendengar hadis, berupaya kuat untuk menjalankannya. Baik. Ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Sedekah itu selain menghindarkan pelakunya dari neraka, juga sedekah itu menjadi naungan nanti yaumal kiamah bagi pelakunya. Demikian pula Rasulullah menyebutkan sedekah itu akan memadamkan harul kubur an ahli, akan memadamkan panasnya kuburan bagi penghuninya. Ya, ini sedekah. Sehingga luar biasa taib manfaat dari sedekah. Ya. Ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Taib. Dan di sini Rasul menyebutkan liyaqi ahadukum wajahu annar walau bisyikit tamratin. Jangan pernah meremehkan barang apapun untuk disedekahkan. Sekecil apapun, hatta separuh korma, ketika disedekahkan dengan ikhlas, ya, maka dia akan bisa menghalangi seorang dari api neraka. Naam. Baik, astamir. Wa an Anas radhiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna sadaqata la tudfi'u ghadabar rabb. Sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Sedekah itu bisa memadamkan kemarahan Allah. Wa tadfa'u mitatasyu' dan akan menghalangi kematian yang jelek. Menghalangi kematian yang jelek. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu wa sahahu Ibnu Hibban dan didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadisnya didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Faedah sedekah di sini disebutkan menghindarkan dari kematian yang jelek. Kematian su'ul khatimah. Naam. Kematian, ada yang menyebutkan kematian jelek itu kematian karena kelaparan, kematian karena kemiskinan, kematian yang tidak terpuji di akhirnya. Naam. Baik, kematian yang tidak mengenakan. Disebut yang ulama seperti dia dicabik-cabik oleh binatang buas. Ya. Baik, itu makna kematian yang jelek. Ya, kematian yang jelek. Baik. Hadisnya dhaif. Naam. Sehingga tidak bisa dijadikan hujah, ya, tidak bisa dijadikan dalil. Baik, Ustaz. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun, ada seorang yang menyatakan, la tasaddaqanna bi sadaqatin, sungguh-sungguh aku akan bersedekah dengan sebuah sedekah, berniat kuat untuk bersedekah. Fawadu'aha fi yadi sariqin. Dia sedekah, ternyata yang menerima itu seorang pencuri. Fa'asbahu yatahaddatsuna. Di pagi hari banyak orang-orang yang ngasih komentar. Jadi perbincangan orang banyak. Tusuddiqa layla ala syarikin. Orang itu sedekahnya kok kepada pencuri. Sedekah yang tidak tepat sasaran. Faqala Allahumma lakal hamdu ala sarikin, ya Allah, bagimu segala pujian bagi seorang pencuri. La atasodakon nabi sodakotin, sungguh aku akan sodako lagi. Dianggap tidak sah itu sodakonya, salah sasaran, yang nerima pencuri, bukan orang yang baik-baik. Fakharaja bi sodakotin, dia pun keluar membawa sodakohnya. Fawadu'aha fi yadi zaniyatin, dia sodako kok ternyata yang nerima sodakonya perempuan pezina, perempuan pelacur. Fa asbahu yatahaddatsun, pagi harinya banyak orang-orang yang berkomentar, jadi pembicaraan umum. Tusud diqala la ala zaniyatin, yang dikasih sodako tadi malam itu seorang pelacur. Kembali sodako yang kedua enggak tepat sasaran. Qala Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin, la tasaddaqan nabi sadaqatin, sungguh aku akan sodako. Ya, yang ketiga kalinya. Fa kharaja bi sadaqatin, dia pun keluar membawa sodakohnya. Fa wada'aha fi yadi ghaniyin, dia sodako ternyata keliru, yang nerima orang kaya. Ya, untuk yang ketiga kalinya. Yang nerima orang kaya. Fa asbahu yatahaddatsun, kembali di pagi hari menjadi perbincangan. Tusuddiqa laila ala ghaniyin, orang kaya kok dikasih sedekah. Ya. Penerimanya ini samar bagi orang ini, enggak tahu kalau yang pertama itu pencuri, enggak tahu kalau yang kedua itu pelacur, enggak tahu kalau yang ketiga itu orang kaya. Ya. Menurut orang-orang itu tidak tepat sasaran. Enggak pas sasarannya dari sedekahnya. Faqala Allahumma lakal hamdu ala sarikin wa zaniyatin wa ghaniyin. Dia memuji Allah, Allahumma lakal hamdu ya Allah, bagimu segala pujian atas orang yang mencuri, atas pelacur, atas orang yang kaya. Fa utiya faqila lahu, kemudian fa'utiyah didatangi, fa'kila lahu, dikatakan kepadanya, amma sodakotuka ala sarikin, adapun sodakohmu kepada pencuri, fala'allahu ayasta'fifa an sariqatihi, mudah-mudahan bisa menahan dia dari mencurinya. Ya. Sudah pegang uang, mudah-mudahan hari ini bisa libur, enggak mencuri. Ya. Kalau syukur-syukur kalau selamanya enggak mencuri lagi, berarti ada manfaatnya. Wa amma zaniya fal'allaha antastafifa an zinaha. Adapun pezina, pelacur itu, mudah-mudahan dia bisa terjaga dari zinanya karena dapat uang. Gak perlu kemudian bekerja, nah, dengan pekerjaan yang haram. Wa ammal ghani, adapun orang kaya, fala allahu ayatabira fayunfiqa ma'atahullah, mudah-mudahan dia mendapatkan pelajaran lalu dia pun berinfak apa yang Allah berikan kepadanya, dapat pelajaran ketika dia menerima sedekah. Ya. Muttafaqun alaihi wa lafdhul Bukhari wa fi riwayat Muslim, amma sadaqatuka faqad tuqbilat, adapun sedekahmu itu diterima. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Ketika seorang itu berniat sedekah dengan ikhlas, dan dia sudah memperkirakan ini memang orang yang berhak untuk mendapatkan sedekah. Ternyata kok keliru, gak tepat sasaran ngasih zakat, ternyata orang kaya. Penampilannya orang miskin, dari sisi pakaiannya. Baik, kemudian kita kasih zakat, kita kasih sedekah. Ternyata di kampungnya dia orang yang kaya raya. Tidak tepat sasaran misalnya. Sedekah kita tetap diterima dengan dalil ini. Sesuai dengan apa yang kita niatkan. Nah, likulli imri'in ma nawa, setiap orang mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Sedekah yang tidak tepat sasaran, padahal kita sudah berupaya untuk memberikan sedekah itu kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, ternyata kok masih keliru. Jangan khawatir. Nah, itu tetap berpahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih ada hikmahnya. Ya, tadi yang disebutkan tadi. Kalau yang menerima pencuri mungkin bisa, dia bisa berhenti dari pencuriannya. Ya. Kalau orang yang kerjanya sebagai pelacur, baik, dia bisa berhenti dari pekerjaan haramnya. Kalau yang mendapatkan sedekah dia itu orang yang kaya, mungkin dengan itu dia bisa mengambil pelajaran, tersadarkan bahwasanya selama ini belum pernah sedekah. Ya, ada hikmah di balik itu semuanya. Baik, Mas Samir. Baik, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu, bersedekahlah, fa inna sedekah, sesungguhnya sedekah itu fikakukum, penebus kalian minan nar, dari neraka. Rawahul Baihaqi, hadisnya dhaif. Ya. Hadisnya dhaif. Baik, istighfar. Wa an Amr bin Auf radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqatul muslim tazidu fil umri, bahwasanya sedekahnya seorang muslim itu akan menambahi usianya, menambah panjang umurnya. Wa tamna'u mitatasyu, dan akan menghalangi kematian yang jelek. Wa yadhibullahu biya al-kibra wal fakhra, dan Allah akan hilangkan dengan sedekah itu kesombongan, kebangga diri dan kesombongan. Rawahu Tabrani, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif sehingga tidak bisa dipakai hujjah. Dhaif, astagfir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sabaqa dirhamun 100,000 dirham. Sabaqa dirham, satu dirham itu mengalahkan, mengungguli, mendahului 100,000 dirham, 100,000 dirham. Uang satu dirham itu mengalahkan uang 100,000 dirham. Faqala rajulun kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa begitu ya Rasulullah? Qala, kata Rasulullah, rajulun lahu malun katsirun, seorang punya harta yang banyak. Akhadha min ardhihi 100,000 dirham tasaddaqa biha, diambil dari hartanya 100,000 dirham dia sedekahkan. Orang kaya ini, dia ambil 100,000 dirham dari hartanya dia sedekahkan. Wa rajulun laysa lahu illa dirhaman, ada orang lain yang tidak punya harta kecuali hanya 2 dirham. Fa akhadha ahaduhuma, 1 dirham diambil, fa tasaddaqa bihi, dia bersedekah dengannya. Rawahun Nasa'i wa Sakhaw Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim, hadisnya dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Naam. Khanifidin azani wa a'azzakumullah. Di sini menunjukkan sedekahnya orang miskin itu lebih utama dibandingkan sedekahnya orang kaya. Orang yang pas-pasan hartanya ketika bersedekah itu mengalahkan orang yang kaya raya. Orang yang hartanya melimpah bersedekah dengan uang yang banyak, digambarkan di sini 100,000 dirham disedekahkan. Dalam keadaan apa yang tersisa di rumahnya masih sekian banyak, masih kalah dengan orang yang hanya sedekah 1 dirham. Ini 100,000 dibandingkan dengan orang yang sedekah 1 dirham. Tapi 1 dirham ini yang sedekah orang miskin, tidak punya harta kecuali 2 dirham. Diambil 1, tinggal 1. Ya. Itu lebih utama, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang pelit, ya, orang-orang yang susah mengeluarkan hartanya, ketika dia bersedekah luar biasa itu nilainya di sisi Allah. Dibanding orang-orang memang biasa sedekah, dibanding orang-orang memang terkenal dermawan. Ya. Ini kalau mengeluarkan hartanya ditimbang-timbang, nah, dipikir-pikir lama sekali, ketika dia bisa mengeluarkan meskipun dengan nominal yang minim, itu sudah luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tantangannya berat. Seperti orang ini, dia hanya punya 2 dirham. Untuk mengeluarkannya tantangannya berat. Yang tersisa tidak banyak, hanya 1 dirham yang tersisa. Beda dengan orang yang satunya, yang tersisa masih banyak. Nah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang 1 dirham mengalahkan ya yang 100,000 dirham. Baik. Ini ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Naam. Istamir, hadis terakhir. Wa an ummi Najid radhiyallahu anha annaha qalat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ummi Najid ini namanya Hawa bintu Yazid Al-Ansoriyah. Bidhammil, nah ini Ummu Najid ya. Wa an ummi Najib. Di sini ummi Najib. Qawlu an ummi Najib. Ummi Najib ismuha Hawa bintu Yazid Al-Ansori. Wa kanat minal mubayi'at. Wa Najib bidhammil ba al-muwahhadah. Bidhammil ba, ba. Wa fathil jim. Di fathah jimnya bidhammil ba'bu bujaid wa sukunil ya, ya-nya disukun bujaid ya. An ummi bujaid ya. Kalau di situ apa? Ba apa nun? Hah? Nujaid, nun bu. Oh. Kalau di kitab saya ini nun. Baik. Kata beliau, ya Rasulullah, innal miskin layakum ala babi. Ya Rasulullah, ada orang miskin yang berdiri depan pintuku. Fama ajidulau syi'an u'tihi iya. Aku gak punya apa-apa yang bisa aku kasihkan kepada orang miskin itu. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kemudian Rasulullah menyatakan kepadanya, in lam tajidi illa dilfan mukhraqan, kalau kamu tidak dapati kecuali hanya dilfan, dil bikasril mu'jama wa fathil lam dilaf summa fa lil baqar wal ghanam bimanzilatil hafir. Ini untuk sapi dan kambing kedudukannya seperti kuku, kakinya itu kukunya. Kalau kamu tidak mendapatkan kecuali hanya kuku yang dibakar, fatfa'ihi ilaihi fi yadi, kasihkan kepadanya ya. Kasihkan kepadanya. Baik. Rawahu Tirmidzi wa sahahu huwa wa Ibnu Uzaimah wa Ibnu Hibban. Wa fi riwayat Ibnu Huzaimah, la taruddi sa'ilaki walau bidhilafin. Jangan kamu tolak orang yang minta kepada meskipun hanya dikasih kuku. Ya, dilaf. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Di sini anjuran untuk memberikan kepada orang miskin yang meminta kepada kita. Jangan menolak orang yang meminta meskipun yang kita kasih minim yang kita punyai. Nah, apa yang kita punyai meskipun itu sedikit, baik itu bisa mendinginkan hatinya ketika dia mendapatkan sesuatu yang kita berikan. Nah, ini khana fiddin a'azani wa a'azakumullah, anjuran taib untuk memberikan kepada orang-orang miskin yang minta kepada kita semampu kita, sepunya kita ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak orang yang meminta kepada beliau. Tidak ada yang pernah ditolak jika meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta orang-orang yang tidak berhak untuk nerima, Rasul tetap kasih dan kasih peringatan, dikasih nasihat. Sehingga tidak ada orang-orang yang putus asa ketika meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.